بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, masih membahas tentang bagaimana seorang yang diberi amanah untuk menunaikan amanah sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Dan terakhir ialah bagaimana sifat seorang yang diberi amanah untuk menjaga diri dari perkara-perkara yang merusak agamanya, menjaga diri keselamatan dari perkara yang merusak agamanya berupa akhdi riswah wal hadiyah, yaitu berhati-hati mengambil riswah. Apa itu riswah? Riswah yakni sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk dia bisa mendapatkan haknya dengan cara yang, atau untuk mendapatkan sesuatu yang dia berikan untuk supaya dia dapatkan sesuatu yang bukan haknya. Saya ulangi, riswah yang diistilahkan oleh para ulama, riswah adalah seseorang yang dia memberikan harta untuk mendapatkan, ya, mendapatkan dengan cara yang batil, padahal itu bukan haknya. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa riswah hiya badlul mal li tawassul bihi ilal batil. Riswah adalah memberikan harta, ataupun bukan harta, manfaat, atau sesuatu yang bisa diberikan kepada seorang untuk supaya dia mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara yang batil, ya, atau hadiah, hadiah supaya orang tersebut dapat sesuatu sehingga padahal bukan haknya, sehingga dia memberikan hadiah. Masyarakat muslimin, ini pembahasan yang penting karena kaitannya keselamatan diri seorang dari ancaman Allah Azza wa Jalla ar-rasyi wal murtasyi finnar. La'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rasyi wal murtasyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rasyi yang memberikan harta atau manfaat kepada hakim atau orang lain yang punya pekerjaan sehingga dia bisa mendapatkan dengan cara yang batil, mendzalimi orang lain, ataupun wal murtasyi yang mendapatkannya. Sehingga ini keselamatan diri kita dari api neraka karena dijauhkan oleh Allah Ta'ala rahmatnya. Pada kesempatan yang lalu telah sampai pada hadis kisah bagaimana seorang dari Bani Asad yang dipercaya untuk menarik sodakoh atau zakat. Gitu? Setelah dia datang menghadap Nabi SAW, ternyata dia mengatakan, hada li uhtiyali, hada lakum wa hada li uhtiyali. Kata beliau, ini adalah harta zakat kalian, sedekah untuk kalian yang diambil dari kaum muslimin. Adapun ini hada li uhdiyali. Adapun ini bagianku yang telah diberikan hadiah ya oleh manusia. Jadi dia dapat hadiah karena sebab dia punya pekerjaan menarik sedekah. Ya. Nah, inilah. Inilah salah satu bentuk yang diingkari oleh Nabi. Sampai beliau naik mimbar sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan kepada manusia mabalu amilin aba'athuhu fayaqulu hadza li wa hadza uhdiyali. Apa yang terjadi pada seorang amil, pegawai, petugas yang aku tugaskan untuk menarik sedekah, zakat. Lalu dia mengatakan hadza lakum, ini harta zakat kalian. Ya. Lalu dia juga mengatakan hadza uhdiyali, adapun ini harta hadiah yang diberikan kepadaku. Afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummi? Kenapa orang itu tidak duduk saja di rumah ibunya atau rumah bapaknya, ya? Hatta yang dzura ayyuhda ilahi amla, sehingga dia menunggu apakah dia akan dapat hadiah atau tidak. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis terakhir yang kita baca kemarin yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya sebagai nasihat kepada orang yang diberi amanah untuk jangan memakan harta manusia dengan cara batil. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lam. Di dalam Al-Qur'an ayat Al-Baqarah ayat 188. Kita diingatkan, dinasihatkan oleh Allah. Wala ta'kulu amwalakum. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian. Bainakum bil batil, harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ya. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, wala ta'kulu amwalakum bainakum. La ta'khudu amwalakum ay amwala ghairikum. Jangan kalian mengambil harta-harta milik saudara kalian. Jadi kalimat la ta'khulu amwalakum. Di sini ada kalimat yang bagus kata Syekh, adhafaha ilaihim. Jangan mengambil harta kalian. Maksudnya harta orang lain. Disandarkan ilaihim li'annahu yanbaghi li muslim ayuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, karena seorang muslim seyogyanya dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Ya. Wa yahtarimu malahu kama yahtarimu maluh, dia memuliakan hartanya sebagaimana dia memuliakan harta saudaranya. Wa li'anna aklahu limali ghairih yajri ghairihi ala akli malihi indal qudrah. Jadi seorang yang memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, ini salah satu di antara bentuk daripada tidak menyayangi harta saudaranya. Ya. Makanya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini sedikit yang diterangkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Jadi seorang muslim, seorang mukmin, hendaklah dia mencintai saudaranya jika saudaranya memiliki kemudahan harta, ya. Kita senang kepadanya, sehingga kita tidak boleh merampas harta saudaranya dengan cara yang batil. Di dalam hadis yang sahih juga, wa min hadisi Abi Humaid As-Sa'idi, dalam hadis Abi Humaid As-Sa'idi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hadaya al-ummal ghululun. Hadaya la umal, hadiah-hadiah al-umal para pekerja atau pegawai atau orang yang diberi amanah. Ghululun adalah harta ghulul, harta yang batil. Dia telah mengambil hak orang lain. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Dikeluarkan hadis ini oleh Syekh Albani di dalam Irwaul Ghalil nomor 2622. Ya. 2622. Jadi seorang yang telah diberi amanah sebuah pekerjaan, dia diberi amanah sebuah pekerjaan, tugas yang mulia. Lalu dia mendapatkan hadiah-hadiah, ya, karena dia memposisikan dirinya sebagai pegawai, petugas, ya. Sehingga dia dapatkan hadiah karena dia seorang yang memiliki kedudukan tertentu sebagai hakim atau yang lainnya. Maka dalam hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hadayal umal ghulul. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada umal adalah harta-harta yang ghulul, harta yang dia ambil dengan cara yang batil. Sebagai penjelas hadis yang lain, mungkin akan lebih jelas, hadis Muslim dari Adi ibni Umairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana muhitan fama faqahu kana hululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Ini lafadznya lebih jelas. Siapa saja yang kami angkat sebagai petugas, pegawai, pekerja di antara kalian, lalu setelah diberi tugas suatu amalan pekerjaan, dia pun menyembunyikan sebuah harta, walaupun itu satu buah benang atau apa namanya, jarum, atau lebih dari itu, karena hadiah, kana hululan, itu merupakan harta yang dia ambil dengan cara yang batil, hulul, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang dia akan datang nanti di hari kiamat dengannya. Ya. Jadi kalau seorang sudah diberi sebuah tugas oleh penguasa misalnya atau orang tertentu, lalu kemudian setelah diberikan olehnya gaji, upah, rezeki, kok masih dapat harta yang lain dari hadiah-hadiah atau riswah misalnya, maka ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk harta yang hulul. Ya. Maka padahal yang namanya hulul adalah harta yang tidak halal untuk diambil. Sampai Nabi mengatakan wala sadaqata min hulul. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang hulul, harta yang tidak halal tadi. Sehingga man ista'malna, siapa saja yang dalam riwayat yang lain, ini riwayat Abu Dawud, man ista'malna ala amalin farazaqnahu, ini lafadznya lebih jelas, siapa yang kami berikan sebuah pekerjaan atau tugas, farazaqnahu, dan kami telah berikan rezeki untuknya. Ya, artinya apa? Diberi upah, bayaran. Fama akhada ba'da dhalik fahuwa hulul. Maka apa yang dia ambil setelah itu, setelah apa tadi, bagian yang sudah ditentukan, fahuwa hulul, maka itu harta yang hulul, harta yang tidak halal untuk diambil. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih, dan disahihkan oleh Syekh Albani nomor 2943. Ya. Maka oleh karena itu dari hadis-hadis ini nampak jelas bagi kita agar seorang berhati-hati dari kalimat hadiah, apalagi posisi kita sebagai seorang yang telah diberi amanah oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya dari kita. Hati-hati. Hatta seorang guru misalnya dikasih hadiah. Maksudnya apa? Supaya nanti orang yang ngasih hadiah anaknya diberi nilai yang bagus-bagus. Boleh enggak ini ya? Enggak boleh, Ustaz. Ya. Soalnya benar jadi ustaz ini. Nah, ada wali santri yang ngasih hadiah. Tapi ingat nanti raportnya anak saya jangan lupa. Jangan dikasih tinta merah. Bilangnya sih sedekah ya. Hadiah lah. Tapi kalau ada pesan-pesan seperti ini, para ulama menasehatkan untuk berhati-hati. Ya. Kecuali kalau posisi kita bukan sebagai orang yang memiliki tugas tertentu. Ya. Bukan sebagai orang yang menanggung amanah tertentu. Ya. Dan tidak ada hak-hak orang lain yang akan terdolimi. Atau tidak akan muncul perkara yang namanya kedoliman-kedoliman tadi. Kerusakan-kerusakan tadi. Sekedar rasa cinta. Ya. Sebagai rasa cinta seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Bukan ada kaitan dengan pekerjaan. Kata para ulama, lakin idza kana baina hadzal muwaffaq wa bainal umail tawadun qabla tawalli wadhifatih wa kana yahdi qabla dzalika lil mawaddah allati bainahuma jazat. Tetapi apabila antara muwaffaq pekerja pegawai dengan bawahannya terjalin hubungan rasa cinta sebelum dia menduduki pekerjaannya dan dia memberikan hadiah sebagai rasa cinta, memang sudah terbiasa sejak zaman dulu. Jazalahul qabul in kana maqsuduhum istimrarul mawaddah. Boleh diterima kalau maksudnya untuk melanggengkan hubungan kasih sayang di antara mukmin yang satu dan yang lain. La alaqata laha bil wadhifah. Hadiah itu tidak ada hubungannya dengan apa? Pekerjaan, ya, karena dia atasan kita, ya, sudah sejak zaman dulu dia hobinya ayam apa misalnya, ayam kate. Dia senang ayam kate, saya juga senang ayam kate ya. Setelah itulah sama-sama dia atasan saya bawahannya, ya, saling tukar menukar hadiah. Sebelum posisi kita menduduki pekerjaan tertentu, hal seperti ini kata ulama. Kalau sekedar untuk melanggengkan hubungan mahabbah antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bukan ada kaitannya dengan pekerjaan yang dia emban atau amanah yang dia pikul, maka ini tidak mengapa. Allahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in jilid ketiga halaman 154 menyebutkan al-wajhul khamis wal isrun, poin yang ke-25. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim, annal wali wal qadhi wasyafi' mamnu'un min qabulil hadiyah. Ya. Bahwa seorang wali itu orang yang diberi kekuasaan. Ya. Wal qadhi, seorang qadhi, seorang hakim. Wasyafi', orang yang bisa memberi kemudahan terhadap urusan kaum muslimin. Mamnu' itu dilarang menerima hadiah. Ya. Ya. Kenapa? Kata Ibnu Qayyim, wa huwa aslu fasadil 'alam. Karena inilah poros kerusakan dunia. Yang kedua, wa isnadul amri ila ghairi ahlihi. Ya. Dan ini merupakan isnadul amr, menyandarkan suatu urusan ila ghairi ahli, bukan kepada orang yang ahli padanya, orang yang mampu memegang amanah itu. Ya. Wa tawaniyah wal khawna wal du'afai wal ajizin. Dan inilah akan terjadi penyerahan urusan kekuasaan kepada orang yang khianat, orang yang lemah, dan orang-orang yang ajis, tidak mampu memegang amanah. Ya. Ini diantara nasihat Ibnu Qayyim. Jadi seorang wali, orang yang diberi amanah sebuah pekerjaan, berhati-hati menerima sebuah hadiah. Jangan-jangan hadiah itu untuk menggugurkan hak orang lain. Ya. Jangan-jangan hadiah itu maksudnya akan dia mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Ya, untuk mempermudah urusannya. Berhati-hati. Waqad dakhala bidzalika minal fasad, bahkan kata Ibnu Qayyim, bahkan hadiah-hadiah yang diberikan seperti itu kadang memunculkan banyak kerusakan-kerusakan la yuhsihi illallahu, yang tidak diketahui berapa banyak kerusakannya illallahu, kecuali Allah yang tahu. Saking banyaknya, sampai yang terjadi itu banyak kerusakan yang kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah berapa jumlahnya. Illa li'anna qabulal hadiah mimman lam yatajri adatuhu bimahadatihi, dari adan illa qada'i hajatih wa hubbuka syai' yu'mi wa yusim, kecintaan kamu itu menjadikan kamu itu buta dan tuli. Ya, wa yakumu indahu syahwah li qada'i hajatih, sehingga muncul syahwat, keinginan terhadap perkara-perkara yang engkau ingin memutuskan keputusannya. Wa mukafa'atan lahu makrunatun bisyarahi bisyararin, dan apa yang dia berikan dari hadiah itu ya akan menjadikan terjadinya kerusakan-kerusakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa orang yang diberi amanah sebuah amanah yang besar terkait dengan urusan kaum muslimin, ya, apalagi seorang yang diberi amanah untuk menyampaikan al-haq itu hak, al-batil itu batil, adalah dia berusaha untuk menjaga diri dari kalimat-kalimat yang itu sebenarnya akan merusak agama seorang. Inilah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa yang namanya rishwah itu banyak menimbulkan kerusakan-kerusakan di dunia dan di akhirat nanti. Pada karena itu, ya, kalau kita sudah tahu tentang kerusakan-kerusakan menerima hadiah karena sebab kita memiliki sebuah amanah, maka di sana ada hadis yang lain bagaimana akibat jeleknya. Itu hadis man syafa'a li rajulin syafa'atan fa uhdiya lahu 'alaiha hadiah. Siapa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kemampuan menolong kepada seorang, ya, fa uhdiya lahu 'alaiha, lalu dia diberikan hadiah dengannya. Faqad ata baban kabiran min abwabir riba, sungguh dia masuk ke pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, dan disahihkan oleh Syekh Abban dalam Shahihul Jami'. Ya. Siapa yang diberikan oleh Allah kemampuan memberikan kemudahan terhadap seorang, dia bisa menolong orang lain. Ya. Karena dia bisa memberikan syafaat ketika orang lain butuh bantuan. Fa uhdiyalahu 'alaiha hadiah, lalu dia pun memberikan apa? Hadiah. Hadiah tadi kata Nabi, ataban kabira min abwabir riba. Dia telah datang ke sebuah pintu yang besar, yaitu pintu-pintu riba. Hadis sahih rawi Ahmad wa Abu Dawud. Ya. Sehingga inilah salah satu di antara as-suhab memakan harta yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita mampu menolong orang lain, ya, memberikan kemudahan orang lain, ya, maka hendaklah berhati-hati, apalagi orang itu yang berhak untuk mendapatkannya. Apalagi orang tersebut memang berhak mendapatkannya, maka kita jangan menghalang-halangi haknya. Ya, kadang kita karena punya kesempatan, sebenarnya orang itu berhak, tapi karena kita ingin sesuatu dari harta dunia, dikesankan urusannya amat sangat sulit dan berat. Ya, akan mudah kalau kita dapat diberikan hadiah. Sudahlah, dipermudah saja urusan saya. Ya, padahal kita tidak berhak mendapatkan perkara itu. Sudah, nanti tak kirimkan pulsa. Hadiahnya pulsa ya. Tak kirim pulsa Pak, tiap pagi 10-10-10 selama sebulan. Dalam rangka untuk mendolim hak orang lain. Maka ini barakallahu fikum adalah pintu dari pintu-pintu yang mendatangkan murkanya Allah Azza wa Jalla. Karena hal ini barakallahu fikum termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan Allah Ta'ala melarang kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan riswah ini salah satu apa yang dilakukan oleh mereka. Kita di kalangan orang-orang Yahudi, maka Allah Ta'ala mencela orang-orang Yahudi. Apa itu? Dalam surat Al-Maidah 42, sama'una lil kadzib akaluna lis suhat. Sama'una lil kadzib, mereka suka memperdengarkan kepada manusia berita-berita yang dusta. Ya, orang Yahudi ini senangnya bikin berita apa? Dusta. Akaluna lis-suhat. Nah, sukanya makan harta dengan as-suhat. As-suhat ay ar-riswah. Ya. Suhat itu adalah riswah. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud wa ghairuhu dan yang lainnya, bahwa di antara as-suhat ialah ar-riswah. Iya. Maka seorang mukmin, seorang muslim jangan sampai meniru-niru apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi. Berhati-hati dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wa na'udzu billah minhu wa nas'alullaha al-afwa al-afiyah min kulli bala'in wa makruh. Kita mohon kepada Allah dari segala perkara yang dimurkai oleh Allah. Wa yas'alullaha azza wa jalla ayuwafiqa kullu muwadzif wa amil minal muslimin ila adai amalih. Mu'alif mengakhiri nasihatnya, kita mohon kepada Allah agar kita diberi taufik, dan juga setiap orang yang diberi amanah dari amanah-amanah kaum muslimin untuk bisa menunaikan tugas-tugasnya ala al-wajhi alladhi yurdallahu tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ya'udu alaihi bisawab wal aqibatil hamidah fid dunya wal akhirah. Dan Allah Ta'ala memberikan atas mereka pahala dan akibat yang terpuji di dunia dan akhirat. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah nasihat terakhir yang bisa kita bacakan, yaitu nasihat bagi orang diberi amanah. Semoga apa yang kita kaji, kita pahami bersama, menjadi amal faidah yang akan dijadikan oleh Allah pahala yang besar dan ditimbang dengan timbangan yang berat. Dan Allah terima segala ucapan dan perbuatan kita, segala ucapan dan kalimat yang tidak berkenan. Kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada penyiar tersebut.